Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in, amma ba'du. Kita sampai di halaman 58. Ya, 58. Jujur ya. Yang mana? Latihan atas apa bawah? Atas ya. Mengubah domir ya, mengubah domir. Ini pelajaran ke 10 ya. Pelajaran ke 10 tentang domir. Pelajaran ke 10 tentang ad-dhamir atau domir. Ini bentuk jamak ad-dhamir atau domir, kata ganti. Kata ganti. Lima delapan latihan itu belum ya latihannya? Belum, ya. Perhatikan latihannya kolamun, contohnya artinya pulpen. Nah, sudah? Oh iya dah. Semuanya udah? Ya. Nomor 6 berarti iqra, bacalah. Perhatikan li artinya apa? Li untukku atau kepadaku. Ya, li artinya untukku atau kepadaku. Nah, jadi domir huwa huma hum, ya. Perhatikan huwa huma hum hiya huma hunna dan seterusnya sampai nahnu. Kalau dia dimasuki huruf jar sebelumnya, maka dia berubah. Maka dia berubah. Contoh huruf jarnya lam, kepadaku atau untukku. Ketika lam ini masuk ke domir huwa, untuknya, maka berubah menjadi lahu, bukan lahuwa. Lahu artinya untuknya. Kalau masuk ke huma, lahuma. Kalau masuk ke hum, lahum. Kalau masuk ke hiya, laha. Kalau masuk ke huma, lahuma. Masuk hunna, lahunna. Ini huruf jar yang lain bisa seperti min. Masuk ke huwa menjadi minhu. Masuk ke huma min huma. Masuk ke hum min hum. Masuk ke hiya min ha. Masuk ke huma min huma. Masuk ke hunna min hunna. Dikiaskan ke huruf-huruf jar yang lain. Kemudian anta. Anta dimasuki lam artinya punya atau bagi. Dimasuki lam menjadi laka, bagimu atau untukmu. Lam masuk ke antuma, lakuma. Lakuma. Dimasuki antum, lakum. Lakum waliyadin. Ya, itu ada di surah Al-Kafirun. Lakum. Nah, ini kias ke huruf jar yang lain seperti ala. Masuk domir huwa alaihi. Huma alaihima. Hum alaihim. Hiya alaiha. Huma alaihima. Hunna alaihinna. Anta alaika. Antuma alaikuma. Antum alaikum. dikias ke lain. Anti dimasuki lam atau huruf jar yang lain menjadi laki. Kemudian antuma, lakuma. Antunna, lakunna. Lakunna dimasuki huruf lam menjadi lakunna. Ana, kemana? Sini. Ana dimasuki huruf jar lam menjadi li. Nahnu dimasuki huruf jar lam menjadi lana. Nah, jadi salah kalau lam dimasuki huwa, lahuwa. Enggak bisa menjadi lahu. Huma, lahuma. Anta bukan la anta atau li anta, tapi laka. Contoh huruf jar min, ya, min. Min masuk, memasuki domir menjadi minhu. Huma min huma. Hum min hum. Hiya min ha, darinya. Misalnya saya pergi ke pasar bersama ibu. Lalu saya mengambil darinya duit. Darinya nya ibu. Maka bahasa Arabnya bagaimana? Minha. Darinya min, minha. Asalnya kan min dimasuki hiya. Maka menjadi min, minha. Bukan min hiya, tapi min, minha. Min huma, min hunna. Minka. Min memasuki anta menjadi minka. Antuma minkuma, antum minkum. Anti minki, antuma minkumma, antunna minkunna. Ana dimasuki min bagaimana? Dariku, bukan min ana. Min dariku ana salah, tetapi menjadi minni. Nahnu dari kami menjadi minna. Menjadi min, minna. Minna ini minni. Nah, kalau dia dimasuki huruf jar, tinggal kias ke huruf jar yang lain. Ala, min, an, dan seterusnya. Perhatikan, ikra, bacalah. Li itu huruf jar lam memasuki ana. Artinya bagiku, maka menjadi li, ya. Lakum dinukum wali yadin, ya. Laka huruf jar lam memasuki anta menjadi laka. Lahu huruf jar lam memasuki huwa menjadi lahu, bukan lahuwa, ya. Laha lam huruf jar memasuki hiya, maka menjadi laha, ya, bukan lahiya. Nah, contoh nomor satu, dibikin percakapan. Li ukhtun wahidatun, artinya saya punya satu saudari. Saya, li, saya punya. Nah, jadi lam beridofat bersambung dengan ana, maka maknanya ada, ya, adalah saya punya, ya, atau bagiku sama saja, atau saya punya. Saya punya satu saudara. Nomor dua, alaka akhun? La, mali akhun. Nah, artinya apakah kamu punya saudara? Dijawab, la, tidak. Mali akhun, saya tidak punya saudara, atau tidaklah aku punya saudara. Jadi ma di sini adalah ma nafi, yang artinya tidak. La, tidak. Tidaklah aku punya saudara. Nomor tiga, ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti artinya apa? saudariku. Kalau akhi, saudara, lakian. Kalau ukhti, saudariku. Laha tiflun saghirun, dia punya anak kecil. Tiflun anak, saghir kecil. Saudariku, dia punya, nah laha, dia punya tiflun saghir, anak kecil. Nomor 4, zamili, temanku. Zamili, temanku. Lahu, dia punya. Lahu, dia punya akhun, saudara. Akhun, seorang saudara, ya, atau satu saudara. Temanku punya satu saudara. Wa ukhtun, dan satu saudari. Jadi syahidnya atau poinnya di sini adalah bagaimana pemakaian huruf jar kalau seandainya dia memasuki domir kata ganti. Seperti aku, dimasuki lam yang artinya punyaku, atau aku punya, atau aku memiliki. Bukan li ana, tetapi menjadi li. Contoh nahnu artinya kami. Apa bahasa Arabnya kami punya? Maka lam tinggal dimasukkan nahnu, maka menjadi lana. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Bisa maknanya kami punya, lana, atau bisa maknanya bagi kami, sama saja. Kemudian dalam kurung naqul, kita katakan atau kami katakan. Naqul, kami katakan. Indi kitabun. Indi kitabun artinya saya punya kitab. Nah, nanti dijelaskan perbedaan antara li dan indi. Indi artinya saya punya, kitabun kitab. Wa naqul, dan kita katakan, li akhun, saya punya saudara. Nah, berarti maknanya sama, tetapi pemakaiannya beda, ya, antara indi dan li. La naqul, tidak kita katakan indi akhun, saya punya saudara. Jadi kalau bahasa Arabnya saya punya saudara, salah kalau indi akhun. Nah, perhatikan, ini pemakaiannya berbeda. Li, kemudian indi. Kalau li artinya saya punya atau bagiku, itu digunakan untuk yang berakal. Lil aqil, untuk yang berakal. Nah, berakal. Kalau indi li ghairil aqil, digunakan untuk yang tidak berakal seperti benda mati. Tidak berakal. Makanya apa bahasa Arabnya saya punya buku? Maka yang digunakan kalimatnya adalah indi, indi kitab. Tetapi kalau dia mengatakan saya punya saudara, saudara manusia berakal, maka menggunakan li, li, li akhun, saya punya saudara. Contoh yang lain, saya punya rumah. Bahasa Arabnya apa? Indi baitun, bukan li baitun. Karena indi digunakan untuk yang tidak berakal. Sedangkan kalimat lam itu digunakan yang berakal. Contoh, kita punya anak. Bahasa Arabnya apa? Kita punya satu anak. Kita punya satu anak. Lana waladun wahidun, bisa. Lana. Kenapa lana? Karena berakal. waladun wahidun. Jadi ini dirubah saja, boleh li, lana, lahu, lakum, indi, indahu, indahuma, indahum, indana, sama. Contoh, kita punya mobil, indana sayyaratun. Mobil tidak berakal, maka menggunakan kalimat inda. Ya. Kalau berakal menggunakan lam. Makanya kata penulis, nakul, kita katakan indi kitab. Saya punya kitab. Kenapa menggunakan indi? Karena kitab tidak berakal. Wanakul, dan kita katakan li akhun, saya punya saudara. Kenapa menggunakan li? Karena akhun adalah berakal. La nakul, tidak kita katakan indi akhun, saya punya saudara, menggunakan indi. Nah, kata penulis. Jadi maknanya sama tetapi pemakaiannya berbeda. Bedakan antara yang berakal dan yang tidak berakal. Ya. Kemudian latihan. Ada latihan ke sini? Oh, enggak ada latihannya. Ya, latihan ulun bikin sendiri. Sudah siap? Dari depan sebelah kiri, pian berurutan. Sudah? Dua pertanyaan. Apa bahasa Arabnya? Apakah kita punya pulpen? Apakah kita punya pulpen? Satu, ya. Apa? Indana kolamun. Ya, indana kolamun. Soal kedua. Saya punya kucing. Saya, ya. Li kitun. Kucing itu berakal atau tidak? Kategorinya berakal atau tidak? Nah, berarti menggunakan indi. Ya. Indi. Indi kitun. Ya. Sudah. Sampingnya, apa bahasa Arabnya kalian punya masjid? Kalian punya masjid. Kalian punya masjid. Ya. Kalian punya masjid. Tinggal apakah memakai lam kah, inda kah? Itu aja perbedaannya. Kalian punya masjid. Maka indakum masjidun. Ya, satu lagi. Dia seorang perempuan, ya. Dia seorang perempuan. Dia punya suami. Dia seorang perempuan, dia punya suami. Bahasa Arabnya apa? Suami berakal atau tidak? Berakal dong. Apa bahasa Arabnya? Dia punya suami. Nah, yang mana tadi? Ini. Karena suami berakal. Akalnya banyak. Laha zaujun. Iya, laha zaujun. Dia memiliki suami. Ya, berikutnya. Kalian di sini para laki-laki. Ada tiga orang laki-laki. Kalian punya rumah. Kalian punya rumah. Bahasa Arabnya? Kalian punya rumah. Yang diajak bicara para laki-laki. Indakuma baitun. Kali, bukan berdua, kalian banyak. Kalian punya rumah. Indakum baitun. Iya. Kemudian saya terus yang lain. Kamu seorang perempuan tidak punya mobil. Tidak punya, tinggal ditambah mak sebelum punya tadi. Kan ada di sini nomor 2, mali akhun. Saya tidak punya saudara. Nah, tinggal tambah mak. Kamu seorang perempuan tidak punya mobil. Mobil tidak berakal. Tinggal tambah ma, kemudian apa? Kamu seorang perempuan, ya. Ma? Ma indaha say. Kamu bukan dia, kamu. Kamu itu. Ya, ma indaki saya rotun. Ya. Gilirannya berikutnya. Mereka berdua laki-laki, mereka berdua tidak punya. Mereka berdua tidak punya. Apa yuk? Mereka berdua laki-laki tidak punya HP. HP bahasa Arabnya jawal. Mereka berdua tidak punya HP. Nah, HP jawal. Ma indakum jawal. Mereka berdua, bukan kalian berdua. Mereka berdua. Ma indahuma. Ya. Jawal. Ya, jawalun. Kemudian saya tidak punya abah. Nah, saya mali abun. Ya, berikutnya apa bahasa? Amun sudah habis, ganti apa namanya? Ganti pertanyaan ya. Masih banyakkah yang belum? Banyak. Hah? Setengah aja ya, setengahnya dulu nanti. Kalau sudah setengah kasih tahu. Contoh lagi, kami punya ibu. Lana umun. Ya. Kemudian berikutnya, kami tidak punya kakek. Kai bahasa Arabnya apa? Jaddun. Kami tidak punya kai. Kai jaddun. Kami kada bisi kai. Bahasa Arabnya apa? Kami tidak punya kakek. Tinggal tambah mak. Kami ya. Malana. Itu kak. Iya. Malana jaddun. Ya, berikutnya. Dia seorang laki-laki, dia punya singa. Nah, dia punya singa. Singa bahasa Arabnya apa? Asadun. Dia indahu asadun. Ya. Kemudian kalian para perempuan tidak punya pesawat terbang. Barangnya apakah? Pesawat terbang to'iratun. Kalian para perempuan tidak punya pesawat terbang. Ma inda kunna to'iratun. Berikutnya. Belum setengah? Dua lagi. Ya, silakan. Kalian berdua laki-laki, kalian berdua tidak punya harta. Harta bahasa Arabnya apa? Malun. Harta malun. Ma indakuma malun. Ya. Kemudian berikutnya, Kamu laki-laki punya saudari. Kamu laki-laki, seorang laki-laki punya saudari. Laka ukhtun. Ya, laka ukhtun. Terakhir, kita tidak punya air banyu. Air bahasa Arabnya apa? Ma'un. Musim kemarau, kami tidak punya banyu. Nah, bahasa Arabnya apa? Indana. Kami tidaknya dulu. Ma indana ma'un. Iya, ma indana ma'un. Jadi antara inda dan lam. Kalau inda untuk tidak berakal, kalau lam untuk yang berakal. Sudah setengah? Ya. Kemudian nomor 7, penggunaan kalimat ma'a. Nah, nomor 7, penggunaan kalimat ma'a. Ma'a terjemah bahasa Indonesianya apa? Bersama. Maknanya bisa bersama atau dengan. Bersama atau kalau bahasa Indonesia ya, maknanya dengan. Apa bahasa Arabnya? Saya pergi ke pasar dengan mama. Saya tulak ke pasar lawan mama. Saya pergi dengan mama ke pasar. Dengan mamaku. Saya pergi dengan mamaku ke pasar. Zahabtu. Ya. Ya, ma'a ummi ila suq. Bukan dengan huruf jarbi, salah. Kadang orang menggunakan saya tulak lawan abah. Dhahabtu bi abi. Nah, salah. Maka yang benar adalah menggunakannya dengan ma'a. Saya tulak lawan kawan ke pasar. Bahasa Arabnya dhahabtu ma'a zamili. Saya pergi lawan, bahasa Banjar, kawanku ilasuk ke pasar. Bukan dengan bi, salah. Kalau menggunakan bi maka salah. Ya. Saya menikah dengannya. Nah, bahasa Arabnya apa? Saya menikah dengannya. Apa? Menikah bahasa Arabnya apa? Bisa nakahayan kihu an kihu. Saya telah menikah aja. Nakah tu dengannya, bukan biha tetapi ma'aha dengannya. Bukan dengan bi tetapi dengan kalimat ma'a. Walaupun terjemahnya dengan ya, tapi menggunakan kalimat ma'a. Kalau bi salah. 7, penggunaan kalimat ma'a yang artinya bersama atau dengan. 1, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Artinya apa, Bu? Telah keluar Hamid bersama Khalid. Boleh juga kita terjemahkan Hamid keluar dengan Khalid. Nah, tapi bukan dengan bi tapi dengan ma'a. Nomor 2. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Artinya apa? Pergi dokter bersama insinyur. Jadi tulaknya beimbai, tulaknya bersama. Nomor 3. Jalas sal jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Artinya apa? Nah, ya. Duduk guru itu bersama mudir. Nah, ingat setelah kalimat ma'a kan perhatikan ma'al mudiri. Kemudian Khalidin al-muhandisi al-mudiri. Nah, setelah kalimat ma'a zahabal mudarrisu ma'al mudiri. Ma'al mudiri. Bawahnya apa lagi? Ma'a. Ma'a Khalidin. Nah, setelah kalimat ma'a maka harus dijarkan. Jadi ma'a ini kenapa dia dijarkan? Karena statusnya adalah menjadi mudhof ilaih, sama seperti kalimat Abdullah. Pasti kalimat kedua dijarkan. Allah dijarkan dengan baris kasrah. Baitullah. Pasti kalimat kedua dijarkan di sini dengan baris kasrah, ini sama dijarkan dengan baris kasrah. Adapun ma'a maka dia senantiasa berharokat fathah. Ya. Fathah. Nah. Ya. Kemudian nomor 4. Man ma'aka ya Aliyu. Ma'i zamili. Jadi ma'a di sini bersambung dengan domir, bersandar dengan domir. Man ma'aka, siapa bersamamu wahai Ali? Kemudian dijawab, ma'i bersamaku temanku. Nah, jadi penggunaan ma'a kalau dia bersama domir sama seperti huruf jar. Ma'a disambungkan dengan huwa menjadi ma'ahu. Huma ma'ahuma. Hum ma'ahum. Hiya ma'aha. Huma ma'ahuma. Hunna ma'ahunna. Anta ma'aka. Bersama kamu, bukan ma'a anta salah, tapi ma'a. Anta berubah menjadi ka, ma'aka. Antuma ma'akuma. Antum ma'akum. Bersama kalian. Aku bersama kalian. Ana ma'akum. Bukan ana ma'antum. Salah. Tapi ana ma'akum. Anti ana ma'aki. Antuma ana ma'akuma. Antunna ana ma'akunna. Ana ma'i. Ana ma'i. Nahnu ma'ana. Nahnu menjadi ma'ana. Nah, seperti itu. Bukan bersama bersama kami ma'anahnu salah, tetapi ma'ana. Bersama bersama kami. La tahzan innallaha ma'ana dalam Al-Qur'an. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama bersama kita, kata Nabi kepada Abu Bakar. Bukan ma'anahnu. Ada ma'a digabung lo nahnu, ma'anahnu salah, tetapi menjadi ma'a ma'ana. Ya. Nomor 5. Aminatu ma'aha zaujuha. Artinya apa? Aminah bersamanya suaminya. Ada Aminah. Oh, ternyata lawan lakinya. Nah, bahasa Arabnya apa? Aminatu ma'aha zaujuha. Nomor 6. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Telah keluar abahku dari rumah. Telah keluar abahku dari rumah. Siapa keluar bersamanya? atau siapa yang keluar bersamanya, nya kembali kemana? Abah. Makanya hu itu mudzakkar, karena asalnya hu, huwa. Abah laki-laki. Siapa bersamanya yang keluar? Kharaja ma'ahu ammi. Keluar bersamanya paman, pamanku. Ammun itu paman. Ammi pamanku. Nah, tapi kalau ammun itu paman dari pihak abah, saudara dari pihak abah. Kalau saudara dari pihak mama bukan ammun, tetapi bahasa Arabnya apa? Kholun. Nah, ini dibedakan dalam bahasa Arab. Kalau kita kata paman itu saudara mama kah atau saudara abah kah, disebut pa, paman. Tapi kalau bahasa Arab, paman saudara laki-laki, saudara abah, dan paman saudara mama dibedakan. Kalau paman saudara abah, ammun. Baik kakaknya abah atau adiknya abah. Tapi kalau paman saudara mama, kholun. Kalau acil atau saudari abah, tinggal tambah ammatun. Tak marbutoh acil, tapi dari pihak abah. Kalau acil dari pihak mama, ading mama bebinian, maka kholatun. Jadi ini dari pihak mama, dari pihak dari mama, saudara mama. Kalau ini dari abah atau saudara abah, nah, beda. Ya, latihan ma'a, penggunaan kalimat ma'a, gilirannya. Ya. Telah ya, pergi dokter itu bersamaku. Dokter pergi lawanku. Bahasa Arabnya apa? Dahabat tabibu ma'i. Ma-nya kada panjang? Ma'i. Ya. Sudah, gilirannya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan. Siapa bersama kita wahai Muhammad? Nomor 4, kayak nomor 4 tapi tinggal diganti kata gantinya atau domirnya. Siapa yang bersama kita wahai Muhammad? Nah, gimana bahasa Arabnya? Bersama kitanya bagaimana? Man ma'ana ya Muhammad. Du. Du. Ya, tanpa tanwin ya. Man ma'ana ya Muhammadu. Ya. Siapa yang bersama kita wahai Muhammad? Ya. Saya duduk bersama kakekku. Nah, saya duduk bersama kakekku. Duduk apa bahasa Arabnya saya duduk? Jalastu. Cuma dua kata. Dua kata, iya. Saya duduk. Tiga kata ya. Saya duduk bersama kaiku. Aku duduk lawan kai. Nah, kaiku ya. Bahasa Arabnya apa? Tuan jadun kai. Tinggal ditambah kaiku. Ku-nya itu apa? Jalastu. Iya, jalastu. Bersama kakekku. Bukan bersamaku, bersama kakekku. Jalastu. Jalastu. Ma'a. Kakekku apa? Jaddi. Iya, jaddi. Jalastu ma'a jaddi. Iya. Apa bahasa Arabnya aku bersamanya? Nya ini seorang laki-laki. Aku bersamanya. Nya ini seorang laki-laki. Nah. Aku bersamanya. Nya di sini seorang laki-laki. Aku bersamanya. Nah, tinggal domirnya apa? Nya seorang laki-laki. Nah, ini. Aku bersamanya. Ana. Ana ma'a. Ayo, ana ma'ahu. Ya, ana ma'a ma'ahu. Saya bersamanya. Nya kembali ke seorang laki-laki, ya. Apa bahasa Arabnya? Kami bersama kalian. Kami bersama kalian, kalian para laki-laki. Kami bersama kalian. Nahnu ma'akum. Ya, nahnu ma'a ma'akum. Ya. Kemudian yang berikutnya. Saya terus ya. Kamu ini seorang perempuan. Kamu bersama temannya. Kamu seorang perempuan bersama temannya, nya kembali ke seorang perempuan. Yang ini berarti kamu bersamanya, bersama temannya. Teman bahasa Arab apa? Zamilun. Nah, tinggal ditambah nya-nya apa? Nya-nya seorang perempuan. Nah, tadi. Nah. Ma'a harokatnya kasrah. Ma'a zami. Zami. Zami. Coba ulang. Anti ma'a. Zami. Zamilaha. Setelah kan kayak seperti tadi. Ma'al mudiri. Nah. Ma'al mud mana tadi hilang? Ma'al mudiri, ri-nya baris kasrah. Ma'a Khalidin. Tetapi dia disambung dengan domir. Berarti zamil itu huruf terakhirnya barisnya kasrah. Nah, dia kamu seorang perempuan bersama temannya. Zamili. Ya, temannya bukan temanku. Zamilah. Zami. Coba ulang. Anti. Zami lihi. Salah. Itu laki-laki, perempuan. Anti ma'a zami laha. Nah, yang mana yang bujur barisnya? Anti ma'a zami. Zami liha. Ya, zami liha. Kan ma'a Khalidin ma'al mudiri. Tapi ada tambahan haknya ma'azami liha, kamu bersama temannya. Masih ada? Dua lagi, ya. Bersamaku ayahnya. Nya itu seorang laki-laki. Bersamaku ayahnya. Nya seorang laki-laki. Nah. Bersamaku dulu bahasa Arabnya apa bersamaku? Bersamaku ayahnya. Lawanku abahnya nih, ya. Pak. Ma'i abuha. Nya seorang laki-laki. Ma'i abuha. Nya perempuan. Abuhu. Ya. Ma'i abuhu. Terakhir, bersama kalian para perempuan, bersama kalian anak-anak kalian perempuan juga, anak-anak apa bahasa Arabnya itu jamak ya, waladun au auladun. bersama kalian para perempuan, anak-anak kalian, kalian para perempuan. Nah, tinggal ma'anya tambah domir, aulatnya tambah domir. Apa bahasa Arabnya? Bersama kalian, kalian para perempuan, ada anak-anak kalian. Ma'ahuma. Salah. Kalian, kalian itu para perempuan banyak. Ma'akunna. Ya. Anak-anak kalian. Aula. Auladu. Auladu. Auladukunna. Ya, auladukunna. Ya. Ma'akunna auladukunna. Izin sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Ya, ya, Ini belum ke pekauman lagi, belum ke pekauman. Karena bisa menghubungi lah. Ya, ya. Salam. Sudah bisa membedakan? Ma'a. Ada pertanyaan kah seputar ma'a? Kalau bersamanya laki-laki bahasa Arabnya apa? Ma'hu. Dua laki-laki bersama mereka berdua. Ma'ahuma. Bersama mereka laki-laki banyak. Ma'a. Ma'ahum. Bersamanya seorang perempuan. Ma'aha. Bersama mereka berdua laki-laki. Ma'akuma. Bersama kami. Ma'ana. Bersamaku. Bersama kalian para perempuan. Ma'akun kunna. Nah, tinggal dibolak-balik aja ya. Kemudian nomor 8. Nah, ini kalimat isim kalau dia bersambung dengan domir. Baitun, rumah. Rumah kamu menunjuk ke seorang laki-laki menjadi baituka. Bukan baitun tambah anta. Baitun anta mana? Itu salah. Baitun anta, rumah sambung anta kamu. Salah. Yang benar baituka. Rumah kamu. Kamu di sini seorang laki-laki. Baituhu artinya apa? Rumahnya. Nya seorang laki-laki. Misalnya ada Muhammad. Di mana rumahnya? Ini Muhammad. Di mana rumahnya? Nah, bahasa Arabnya apa? Aina baituhu. Ada seorang laki-laki amnesia. Lalu kita bertanya, di mana rumah Ikam? Bahasa Arabnya apa? Di mana rumah kamu? Yang lawan bicara kita seorang laki-laki. Aina baituka. Ya. Baituha, rumahnya. Nya seorang perempuan. Ada perempuan namanya Sofiyah. Amnesia juga. Lalu ada orang bertakun, di mana rumahnya? Nah, di mana rumah Tuha? Nya seorang perempuan baituha. Baiti, apa artinya baiti? Rumahku. Ada orang amnesia, rumahku di mana yuk? Nah, bahasa Arabnya apa? Aina baiti. Abun, abah. Ya. Jadi di sini apa namanya? Penulis ingin menjelaskan perbedaan antara baitun dan abun, ya. Baitun dan perhatikan. Abun artinya seorang abah. Abah. Afwan. Baitun bahasa Arabnya baituka. Baitun kalau rumah kamu baituka. Baituka. Abah bahasa Arabnya abun. abahmu abuka. Nah, beda, ada tambahan waw. Ada tambahan waw. Ini kenapa ada bertambah jar? Kayak itu pangda bahasa Arab. Sama seperti akhun, saudara laki-laki. Saudaramu akhuka. Ada tambahan. Nah, ini tidak semua kalimat seperti ini. Ada tambahan waw, ada tambahan waw kalau dia bersambung dengan kalimat lain. Ada lima. Ada lima kalimat kalau dia bersambung dengan kalimat lain, maka bahasa Arabnya apa? Ummuka, tanpa ada tambahan waw. Nah, jadi isim-isim yang lima itu punya keutamaan khusus. Dia istimewa kalau bersambung dengan kalimat lain, entah domir atau isim yang lain, wawnya. Seperti Abu Hurairah, abahnya kucing, maka ada tambahan waw. Nah, Abu Hurairah. Abu Bakar, Abu Bakar. Mama Bakar, Ummu Bakar, tanpa ada tambahan waw. Yang ada tambahan cuma abun. Sama dengan kalimat akhun. Akhun juga sama dengan abun. Akhun ada tambahan waw. Saudaranya Muhammad, saudaranya Muhammad, akhu Muhammadin. Tapi kalau saudari Muhammad tang, ukhtu Muhammadin, tanpa ada tambahan waw. Yang ada dua dulu kita pelajari ya. Yang ada tambahan waw, syaratnya kalau dia bersambung dengan kalimat lain, maka ada tambahan waw khusus untuk abun dan akhun. Nah, perhatikan. Kecuali ya, kecuali dia bersambung dengan domir ana. Nah, abun dan akhun ini tidak ada tambahan wawnya kalau dia bersambung dengan domir ana. Abahku bahasa Arabnya apa? Abi, langsung abi, tanpa ada tambahan waw, karena dia bersambung dengan domir ana. Saudaraku akhi. Tapi kalau saudaranya akhuhu, nah baru ada lagi wawnya. Abahnya abuhu, ada wawnya lagi. Tapi kalau abahku abi, hilang wawnya. Saudaraku akhi, hilang wawnya. Intinya kalau dia beridofat kepada selain anak, maka ada tambahan wawnya khusus untuk abuka dan akhuka. Perhatikan contohnya. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Kalau abun, nah ada tambahan abuka, abahmu. Mu seorang laki-laki. Abuhu, abahnya, seorang laki-laki. Abuha, abahnya, seorang perempuan. Abi, abahku. Akhun, saudara laki-laki. Akhuka, saudara kamu. Kamu seorang laki-laki. Akhuhu, saudaranya. Nya seorang laki-laki. Akhuha, saudaranya, seorang laki-laki. Akhi, saudara, saudaraku. Abah kami. Nah, bahasa Arabnya apa abah kami? Abu, abuna, bukan abu nahnu, tapi abu, abuna. Abah kalian, para laki-laki. Abu kum, abah mereka, para laki-laki. Abu hum, abah mereka, para perempuan. Abu hun, hunna, sama seperti ini. Abuhu, abuhuma, abuhum. Abuha, abuhuma, abuhunna. Abuka, abukuma, abukum. Abuki, abukuma, abukunna. abi abu na. Ya, tinggal di kias saja. Nomor satu. Nah, perhatikan. Abi wa ummi fil baiti. Artinya apa? Abahku dan mamaku di rumah. Gilirannya ganti dari awal lagi. Apa bahasa Arabnya abah kamu dan abah kamu dan mamanya di rumah? Kamu seorang laki-laki, mamanya seorang perempuan di rumah. Nah, yuk. Abah kamu, kamu seorang laki-laki dan mamanya nya seorang perempuan di rumah. Nah, gimana bahasa Arabnya? Abuhu. Abah kamu seorang perempuan. Abuki. Dan mamanya nya seorang laki-laki. Abuki wa ummuhu. Ya wa ummuhu. Ya benar wa ummuhu. Di rumah ya. Fil ada fi-nya, alif lamnya, fil bai. Rumahnya siapa Ustaz? Rumah fil bai. Fil baiti. Iya. Abah kamu dan abahnya di rumah. Abu ki. Kamu seorang perempuan dan mamanya nya seorang laki-laki. Abu ki. Wa ummuhu fil baiti. Ya, nomor dua. Aina abuka ya Hamid? Kenapa kak? Karena Hamid laki-laki. Di mana abahmu wahai Hamid? Zahaba ila suq. Dia pergi ke pasar. Gilirannya. Apa bahasa Arabnya? Di mana abah kami wahai ustaz? Di mana abah kami wahai ustaz kehilangan kuitan? Nah, abah kami bahasa Arabnya apa? Di mana abah kami wahai ustaz? Kaknya tinggal diganti domir kami. Nah, apa tadi yang di sini? Di mana abah kami wahai ustaz? Ya. Aina ubuna. Aina abuna ya ustadu. Ya. Aina abuna ya ustadu. Ya. Nomor tiga perhatikan. A'akhuka tabibun. Artinya apa? Apakah saudaramu dokter atau apakah saudaramu seorang dokter? La, tidak. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Nah, diganti. Apakah ini lawan bicaranya seorang perempuan ya? Lawan bicaranya seorang perempuan. Apakah saudara kamu perempuan seorang insinyur perempuan ya. Apakah saudaramu ini perempuan juga? Insinyur perempuan. Jawabannya iya. Iya, dia seorang insinyur. Nah, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya dulu? Apakah saudara kamu? Tapi kamu seorang perempuan. Nah, apa? Uhtuki. Itu saudari. Apakah saudara kamu yang dirubah cuma kamunya aja? Tapi seorang perempuan. Yang dirubah cuma domirnya saja. Nah, apakah saudara kamu? Ini kan kamu laki-laki. Lawan bicaranya laki-laki. Ini lawan bicaranya perempuan. Ya Sofia. Apakah wahai Sophia, apakah saudara kamu seorang arsitek? Arsiteknya laki-laki ya, bukan perempuan. Arsiteknya laki-laki. Jawabannya iya, dia seorang arsitek, nah, atau insinyur. Uhtuki muhandisatun. Bukan. Yang dirubah cuma domirnya saja. Apakah saudaramu mu ini seorang perempuan? Lawan bicaranya bebinian. Ada di sini misalnya Sofia. Lalu jar ulun, saudara Ikam tuh insinyur kah? Nah, dijawab sama Sofia. Di iya, bujur, dia seorang insinyur. Yang dirubah cuma kata domirnya saja. Akunya tetap. Apakah saudaramu, saya bepandil sama binian, saudara Ikam insinyur kah? Iya. Sudah terputar-putar. Apakah saudara kamu ulun bepandil sama binian, saudara Ikam ni insinyur kah? Nah, itu maksudnya. Jangan diganti ukhtun, tetap. Yang berubah cuma domirnya saja. Ahuki. Aahu. Hu. Aahuki. Muhandisun. Nah, dijawab iya. Iya, benar, iya. Naam. Dia. Naam huwa muhandisun. Iya. Yang dirubah cuma domirnya sah, kecuali jarulun apakah ulun memanggil ulun binian. Apakah saudari kamu? Nah, baru saudari ukhtuki. Tapi ini saudara. Ya. Nomor 4, perhatikan siapa gilirannya? Coba dibaca. Itu enggak ada harokatnya. Belajar membaca. Zainabu fil riyadi wa akhuha fil Taifi wa abuha fil madinatil munawwarati. Artinya apa? Zainab di Riyad. Iya. Saudaranya di Taif. Ayahnya di Madinah. Madinah. Munawwarah. Munawwarah artinya apa? Bercahaya. Yang diberi cahaya atau yang terang. Nah, pian ganti Zainabnya ngaran laki-laki. Berarti saudaranya laki-laki. Ini kan saudaranya perempuan. Zainabnya ganti Muhammad. Berarti domirnya juga diganti. Ya, Ustaz. Nah, gimana? Muhammadun fi firriyadi ahuhu fil Taifi wa abuhu fil Madinatil Munawwarati. Ya. Muhammad di Riyad. Saudaranya di Taif. Dan abahnya di Madinah. Iya. Nomor 5. Silakan baca. Hadzat talibu abuhu wazirun wa ahuhu tajirun kabirun. Nah, artinya apa? Siswa ini ayahnya seorang menteri. Dan saudaranya pedagang yang besar. Orang sugih. Pian ganti seorang perempuan, seorang siswi, seorang mahasiswi ini kan mahasiswa atau siswa ini, siswi ini, nah bahasa Arabnya apa? Abah ya, hadhihi talibatu. Talibatu. Abahnya abuha wazirun ya, wa ahuha tajirun kabirun. Kabirun, ya. Sis hadihit talibatu, siswi ini abuha wazirun, abahnya menteri. Wa akhuha tajirun kabir, dan saudaranya pedagang besar. Nomor 6, silahkan baca. Jahaba ahi ila madrasah ilal madrasati terus abi ilal jamiati. Bisa dan baca pian. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jamiati. Artinya apa, Bu? Zahaba artinya pergi atau tulak. Saudaraku telah pergi ke sekolah dan ayahku telah pergi ke kampus. Nah, pian ganti saudara kami pergi ke sekolah dan abahnya pergi ke kampusnya seorang perempuan. Telah pergi saudara kami ke sekolah dan telah pergi abahnya nya seorang perempuan ke kampus. Nah, gimana, Bu? Jahaba saudara kami, ya. Ahuna. Iya. Ilal. Ilal madrasati. Dan telah pergi abahnya nya seorang perempuan. Wa dhahaba. Wa jahaba abuha. Ya. Ilal jamiati. Ya. Dhahaba akhuna ilal madrasah. Wa dhahaba abuha ilal jami'ah. Nomor 9 ini kita baca. Muhammadun, nama-nama orang ya. Muhammadun, oh ya. Bagian atas itu semuanya pakai tanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun dan Mahmudun. Bawahnya tidak pakai tanwin. Hamzatu, Tolhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah, ini tidak pakai tanwin. Iqra'il asma'al atiyata wa abbit awakhiraha. Ya. Bacalah nama-nama berikut dan kasih harokat akhirnya, kasih baris akhir kalimatnya. Pakai tanwin kah, kada kah? Ya. Nomor 1, silakan gilirannya. Khalidun. Ya, berikutnya bawahnya Abbasun. Ya, sampingnya samping Abbas Muhammadun. Ya, atas Muhammad Hamzatu. Ya. Kemudian samping Hamzah Ammarun. Ya, di bawah Ammar Tolhatu. Tolhah. Barisnya apa? Harokatah. Tolhatu. Iya. Samping Ammar Anasun. Lain, sahabat. Yang benar gimana bacaannya? A Anna. Anasun. Tanpa tanwin nunnya. Oh, Anasu. Eh, salah. Nunnya tanpa tasydid. Ulun salah. Oh, Anasun. Iya, Anasun, Anas ya. Anas bin Malik itu pakai tanwin Anasun. Samping Anas. Muawiyah. Ya. Muawiyatun. Hah? Ulang. Muawiyatu. Iya, samping Muawiyah. Hamidun. Ya, samping Hamid. Usama tuh. Ya, samping Usama. Ikrimah tuh. Ya, bukan Ikro ya, itu salah. Ro-nya harokatnya kasrah. Ikrimah. Ikrimah ada yang sahabat, ada yang tabi'in. Kalau Ikrimah sahabat, anaknya Abu Jahal. Ikrimah sahabat, abahnya Abu Jahal. Ada Ikrimah tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Itu Ikrimah. Jadi Ikrimah itu kalau di sahabat, anaknya Abu Jahal. Kalau dia tabi'in, ahli hadis, ahli tafsir, Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas. Abbasun, Muhammadun, dan Tolhatu. Jadi nama laki-laki yang ada tak marbutohnya tidak pakai tanwin. Seperti Huzaifah, nama laki-laki. Maka Huzaifatu. Maisaroh, nama laki-laki. Maka menjadi Maisarotu. Apalagi Alqomah, Alqomatu, Tolhatu, Hanzolatu. Nah, itu sama. Kalau nama laki-laki ada ta marbutohnya, maka dia tidak pakai tanwin. Dalam kurung dalam kotak al kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Az-zamilu artinya apa? Teman. Tapi dalam kurung teman laki-laki. Kalau teman perempuan tinggal tambah ta marbutoh zamilatun. Ya, zamilatun. Zaujun, az-zauju bisa maknanya suami atau pasangan. Atau pasangan. Jadi suami itu boleh dia mengucapkan ini istriku, hadhihi zauji. Boleh. Afwan, hadza zauji, boleh. Kata suami, ini istriku. Dia menggunakan dengan kalimat hadza zauji bukan zaujati. Boleh. Kenapa? Karena zaujun artinya bisa juga pasangan. Pasangan bisa laki-laki, bisa perempuan. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Kalau pemudi, nah, tambah tak marbutoh menjadi fatatun. Fata, pemudi. Fatatun. Kemudian ma'ah bersama. Ma'ah bersama. At-tiflu anak kecil. Anak kecil. Al-Kuwaitu negara Kuwait. Negara Kuwait. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan yang ingin bertanya. Tadi apa masalah ma'ah, kemudian huruf jar yang bersambung dengan domir, ya. Kemudian apa lagi? Kalimat abu, abun dan akhun kalau beridofat bersambung menjadi abuhu, Abu Bakar, akhu Muhammadin, akhuha, akhuna. Nah, ada tambahan wawnya. Kemudian nama-nama yang bertanwin dan tidak bertanwin. Kalau bertanwin seperti Muhammad, Khalid, yang tidak bertanwin kalau nama laki-laki ada ta'marbutohnya. Ada pertanyaan? Yang nomor 6 tadi Ustaz, yang mana? Yang nomor 6 bawah tamarin yang terakhir. Ya. Itu kan zahaba ahuna ya tadi. Yang dirubah-rubah itu. Iya, nah, itu kok fiilnya enggak dirubah apa memang? Iya, kalau fiilnya enggak berubah. Oh, jumlah fi'liyah ya. Tetap zahaba aku, nah, enggak berubah. Maksud pian dirubah menjadi zahabu kah? Gimana maksudnya? Jadi, fi'il ini pembahasan tentang fa'il, pelaku. Fi'il itu, fi'il ya, walaupun pelakunya banyak, dia tetap tasrifan nomor satu. Contoh misalnya, telah pergi para lelaki ke masjid, nah, atau telah pergi kaum muslimin ke masjid, maka tetap menggunakan kalimat zahaba. Kada berubah menjadi zahabu, kada. Zahabal muslimuna. Sekalipun pelakunya yang pergi, pelaku yang pergi adalah banyak. Jadi mau satu zahabal muslimu, mau dua zahabal muslimani, mau banyak zahabal muslimuna, tetap nomor satu. Begitu pula fi'il mudhari, yadhabul muslimuna, yadhabul muslimani. Kecuali kalau pelakunya itu perempuan, maka ditambah ta'nis menjadi zahabat. Ini sama, walaupun perempuan ini satu kah, dua kah, tiga kah, tetap kalimatnya zahabat. Telah pergi seorang muslimah ke masjid, zahabat muslimatun ilal masjid. Telah pergi dua muslimah ke masjid, zahabat muslimatani ilal masjid. Telah pergi kaum muslimat ke masjid, zahabat muslimatun ilal masjid. Tetap nomor tasrifan nomor 4. Dia tidak berubah. Mau laki-laki, mau pelakunya satu, dua atau banyak, tetap zahaba. Yang mu'annas perempuan mau pelakunya satu dua banyak tetap zahabat. Nah itu tidak berubah. Ya, ada lagi? Bersama temannya, ya. Kalau bahasa Arabnya saya pergi bersama teman, apa bahasa Arabnya? Saya pergi bersama teman. Zahabtu ma'az-zamil. Zahabtu ma'az-zamil. Zamil ini zamilu la pali. Ma'az-zami li. Ya, zami li. Karena ma'a masuk ke zamil, dia beridofat sama seperti Abdullahi, Baitullahi, sama kalimat keduanya. Zamil ini harokatnya kasrah. Kemudian dimasuki domir. Nah, kata ganti temanku, temannya ya, temannya. Maka alif lamnya dibuang, karena kalau beridofat kalimat pertama alif lamnya dibuang. Nah, temannya tinggal ditambahnya perempuan menjadi zahabtu ma'azami liha. Zami liha. Nah, jadi menjadi tetap dia dikasrahkan. Ditambah domir, alif lamnya dibuang menjadi zahabtu ma'azami liha. Kalau saya pergi bersama temanku. Nah, bahasa Arabnya apa? Saya pergi bersama temanku. Zahabtu ma'azami li. Saya pergi bersama teman kami. Zahabtu ma'azami zami lina. Ini tinggal dibuang menjadi na. Tetap ini harokatnya kasrah. Ya, ada lagi? Kalau enggak ada, mau latihan? Latihan. Ya, diulang-ulang. Silakan siapkan buku tulisnya. Latihan di rumah, PR. Bukan di sini. Jangan betakun kawan-kawan, pian berusaha sendiri aja. Amun betakun artinya apa silakan, tapi betakun jawaban jangan. Yang mudah-mudah aja. Sudah siap? Pelajaran pertama itu tentang kalimat hadza dan hadhihi, ya, ini. Nah. Ya. Apa bahasa Arabnya? Jadi ulun menuliskan bahasa Indonesia, pian menulis bahasa Arabnya jawabannya di rumah, ya. Siapa ini? Nah, itu berarti pertanyaan. Siapa ini? Siapa ini? Dijawab, itu enggak usah diarabkan. Siapa ini? Ini adalah seorang anak perempuan. Siapa ini? Ini adalah seorang anak perempuan. Siapa ini? Ini adalah anak perempuan atau seorang anak perempuan. Sudah? Soal nomor 2. Apa ini? Apa ini? Ini adalah pintu. Apa ini? Ini adalah pintu. Tinggal pian harus tahu yang dia isyarati itu muzakkarkah muannaskah. Nah, ini tergantung nanti. Apa ini? Ini pintu. Ya. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Apakah itu kipas angin? Apakah itu kipas angin? Kipas angin bahasa Arabnya apa? mirwahatun. Apakah itu kipas angin? Kipas angin mirwahatun. Apakah itu kipas angin? Dijawab tidak. Tidak. Itu mobil. Tidak, itu mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Kata Bapak. Ini misalnya orang gunung. Kata tahu mobil, kata tahu kursi. Sayyaratun. Tidak, itu mobil. Soal nomor 4. Apakah itu kucing? Apakah itu kucing? Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Berapa sudah? 4. Sampai berapa? 10 kah? Nomor 5. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Itu adalah dokter perempuan. Siapa itu? Itu adalah dokter perempuan. Atau itu adalah seorang dokter perempuan. Ini pian tulis, harokatnya semuanya harus ada. Harokatnya. Soal nomor 6. Abdullah, Abdullah seorang siswa, Abdullah seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa bahasa Arabnya? Mujtahidun. Abdullah seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Nah, berarti ini sifat yang bersungguh-sungguh. 6. Sudah gin 6 aja gin. Kedikitan enggak? Sudah gin 6. Waktunya seminggu. Berarti pian sehari satu jawaban, sehari dua, hari kedua jawaban yang kedua. Cuma kan cuma 6 hari ya. Jadi 6 sehari sebuting, ibaratnya sehari itu kadang-kadang sebuting terlalu benar kayak itu nah. Sehari sebuting jawaban, sehari sebuting sampai 6 hari, 6 buting. Ya, ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau ada yang belum paham atau penjelasan yang lain? Sampai halaman pelajaran ke-11 ya. Ada? Enggak ada? Sudah jam 12 ya? Ya. Kalau enggak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.